Katakanlah bahwa yang namanya hudallah, huda, petunjuk dari Allah, itulah yang benar-benar petunjuk. Inna hudallah alladhi ursiltu bihi, yang aku bawa, yani Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk menyatakan bahwa petunjuk yang aku bawa adalah yang benar-benar petunjuk. Wa amma ma antum alaih, adapun apa yang kalian ada di atasnya bukan huda tetapi hawa. Fahuwal hawa, maka adalah hawa nafsu yang menggantikan petunjuk. Buktinya disebutkan setelah itu dengan kalimat wala inittaba'ta ahwa'ahum, kalau kalian ikuti hawa nafsu mereka. Berarti yang mereka dakwahkan, yang mereka ajak, yang mereka pegang adalah hawa. Kalau kalian ikuti dia, berarti kalian mengikuti hawa. Adapun huda adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm." Kalau engkau ikuti mereka dalam keadaan telah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyin wala nasir, maka tidak ada lagi pembela, tidak ada lagi penolong. Ini ancaman, ini wa'id syadid, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi an-nahyul 'adzim, maka padanya ada larangan besar, larangan untuk mengikuti mereka, larangan untuk mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka. Yani larangan anittiba'i ahwa'il yahud wan nasara, larangan untuk mengikuti hawa nafsu Yahudi dan hawa nafsu Nasara. Wa tashabbuh bihim, dan larangan untuk menyerupai mereka. Fi ma yakhtassu bihim dinahum, yaitu pada apa-apa yang merupakan kekhususan agama mereka. Hati-hati. Makna tashabbuh yang dilarang adalah pada kekhususan-kekhususan agama mereka. Adapun mereka makan roti, kita makan roti, itu bukan tashabbuh. Adapun masalah yang kita sebagai manusia mengerjakan, mereka sebagai manusia juga mengerjakan, itu bukan tashabbuh. Tetapi tashabbuh, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adalah fima yakhtassu bihi dinuhum, yaitu pada apa yang merupakan kekhususan-kekhususan agama mereka. Mereka merayakan Natal, kalian jangan. Mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kalian jangan ikut. Mereka memiliki berbagai macam lambang-lambang agama mereka, apakah salib atau bintang Yahudi, maka kalian jangan ikut. Karena itu adalah khas agama mereka. Barakallahu fikum. Wal khitabu, dan ucapan ini dari Allah. Wa in kana li Rasulillah, walaupun khitabnya kepada Rasulullah SAW dengan mufrad. Perhatikan dari awal, Allah katakan walan tardha anka dengan dhamir kaf, yang maknanya kamu, mufrad. Mereka enggak akan ridha pada kamu wahai Rasul. Demikian pula larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut mereka. Tattabi' juga mukhatab mufrad mudzakkar. Demikian pula wala in ittaba'ta, kalau engkau ikuti, juga mufrad. Wala in taba'ta an, kalau engkau mengikuti mereka setelah datang ilmu ini, maka sungguh enggak akan ada pembela, enggak akan ada penolong. Semuanya mufrad, yang berarti yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara mufrad. Tetapi kata Syekh Sa'd rahimahullah, walaupun al-khitab in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik, tetapi umatnya tentunya termasuk di dalamnya. Lianna li'tibar bi'umumil ma'na. Karena li'tibar, ibrah yang diambil adalah dari keumuman maknanya. La bi khususil muhatab, tidak pada kekhususan siapa yang diajak bicara. Dan juga karena umatnya tabi'una lahu, karena umat beliau mengikuti beliau, maka tentunya larangan kepada beliau, larangan pada umatnya. Perintah kepada beliau, perintah kepada umatnya. Maka seakan-akan makna ayat ini adalah mereka enggak akan ridho pada kalian semua, Rasul dan para pengikut-pengikut Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin. Mereka Yahudi dan Nasrani enggak akan ridho kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Qanabirna'azakumullah. Kadang-kadang mereka menginginkan pada kalian kaum muslimin untuk mengikuti mereka walaupun tidak dengan memasuki agamanya. Ikutilah kebiasaan kami. Ikutilah jalan-jalan kami atau ikutilah model-model kehidupan kami. Kalau kalian sudah mengikutinya, mereka gembira. Walaupun kalian belum masuk Kristen, belum masuk Yahudi. Kalau kalian melakukan apa yang mereka lakukan, mereka senang. Kenapa? Karena Allah katakan, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut millah mereka. Millah lebih umum daripada din. Millah mencakup agama dan juga semua sunnah-sunnah mereka. Dan Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan bahwa nanti umat Islam akan mengikuti jejak mereka. La tattabi'unna sanana man ladhi qablahum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Hadzal qudzati bil qudzah. Atau dalam riwayat, dira'an bi dira'in. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Kalaupun mereka mengikuti lubang biawak, kalian akan ikuti dia. Niscaya kalian akan mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Niscaya kalian akan mengikuti jejak mereka seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemana melesat, bulu-bulunya mengikuti belakangnya. Bahkan kalau mereka masuk lubang biawak, niscaya di antara kalian pun akan memasuki lubang yang sama. Atau dob sejenis biawak, berbeda dengan biawak. Bahkan diriwayatkan, lau ahaduhum, kalau salah seorang mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di umat ini pun akan ada yang melakukannya. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, ini kabar yang mengerikan dari Nabi SAW, bahwa umat Islam akan ada yang mengikuti jejak-jejak mereka, selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, yang sampai kemudian ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mentahrif ayat Al-Quran, merubah-rubah ayat Taurat dan Injil. Umat Islam sudah banyak yang berani menyeret-nyeret makna ayat Al-Quran dan hadis seperti Yahudi dan Nasrani. Bahkan di antara mereka Yahudi dan Nasrani ada yang sengaja merubah agamanya untuk membuat ridho kelompok tertentu. Ternyata umat Islam juga sama. Ada orang-orang yang berupaya untuk merekayasa agama, merubah, mengganti, menambahi, mengurangi karena cari ridho orang lain atau agama lain. Dan ini sungguh terjadi seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di antara umat Islam yang selalu berupaya bagaimana supaya orang-orang barat ridho. Bagaimana supaya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ridho? Seperti apa yang pernah kita singgung kelompok Islahiyah di Mesir yang tokohnya adalah Muhammad Abduh, dan diikuti oleh Muhammad Rashid Ridha, dan diikuti oleh Syaltut, diikuti pula oleh Haikal. Selalu mereka berkata bahwasanya kita menggambarkan dengan cara barat yang ilmiah, dengan cara barat yang ilmiah, dengan cara barat. Cara barat itu maknanya cara Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Supaya mereka ridha. Dan diucapkan oleh Muhammad Abduh seperti itu, bahwa kita berupaya untuk bisa melogikakan agama agar orang-orang barat bisa menerima, agar orang-orang gharb menerima. Kenapa? Supaya mereka terima, supaya mereka ridha, agamanya yang dirubah. Kok aneh? Harusnya agama ini sudah baku, ajarkan. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Mereka tidak mau, mereka menolak, mereka benci, wajar. Karena Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha kepada engkau wahai Rasul, dan juga kepada kalian wahai kaum muslimin, sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti prinsip mereka, mengikuti kemauan mereka. Dan ini barakallahu fikum adalah peringatan kepada Rasulullah SAW dan kepada pengikutnya agar jangan ikuti kemauan mereka. Mereka selalu menuntut. Kalau memang kamu benar, coba semestinya seperti ini, sepertinya seperti itu, harusnya begini, harusnya begitu. Bagaimana dituruti? Musyrikin jahiliyah menuntut, Yahudi menuntut, Nasrani menuntut. Kalau memang engkau seorang Rasul, harusnya begini dong, harusnya begitu dong. Kata Allah, mereka enggak akan ridha sampai kamu ikut agama mereka. Artinya jangan ikuti. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, niscaya engkau tidak lagi memiliki pembela, enggak lagi memiliki penolong. Karena Allah akan melepasnya. Tidak akan lagi membela, enggak akan menolong. Dan ini ancaman yang mengerikan. Wahai kaum muslimin, jangan berpikir kita berpegang dengan Islam tapi orang barat ridho. Itu khayal. Jangan berpikir kita berpegang dengan Islam tapi haulai Yahud dan Nasara ridho kepada kita. Jangan. Dan ini nasihat pula kepada mereka-mereka, para kiai-kiai yang katanya alhamdulillah Islam Nusantara ini diterima oleh orang-orang sono. Siapa itu orang-orang sono? Manhum? Siapa yang dimaksud orang-orang sono? Mereka alhamdulillah menerima Islam kita ini, Islam Nusantara, Islam dalam tanda petik, yang sudah dikebiri, sudah dikurangi ininya, kurang itunya, kurang ininya, kurang itunya, sudah dirubah, sudah diganti, sudah di macam-macam. Supaya orang sono ribo, orang barat, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa enggak membaca ayat ini? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridha kepada kalian wahai kaum muslimin, enggak akan ridha abadan sampai kalian mengikuti milah mereka. Kalau mereka ridha menerima, ada pertanyaan, jangan-jangan Islam kalian sudah rusak. Alhamdulillah diterima oleh orang barat, orang kafir. Kalau mereka masuk Islam, mungkin kita bersyukur alhamdulillah. Tapi enggak, mereka tetap Yahudi, tetap Nasrani dalam keadaan memuji, Islam Nusantara ini bagus. Kalau mereka memuji, mereka ridha, maka sungguh kita curiga. Jangan-jangan sudah rusak agama kita. Dan ternyata iya, sudah sangat amat rusak yang namanya Islam liberal, Islam Nusantara atau sejenisnya, yang sudah mereka ganti, mereka rubah, mereka buang sekian makna. Hijab itu kebiasaan orang Arab, buang, tidak ada, nggak pakai hijab. Islam yang ke Indonesia nggak perlu hijab. Apalagi, oh ini musik-musik pentas, nggak apa-apa itu seni. Kalau perlu kita bikin panggung seni Islam Nusantara. joget-joget di situ dengan nyanyi dangdut. Ya pantas kalau orang Yahudi ridho, sama. Pantas kalau mereka ridho, karena sudah mengikuti mereka, kebiasaan mereka. Walaqana salatuhum, tidaklah salat mereka di tempat-tempat mereka illa mukaan wa tasdiyah, kecuali nyanyi-nyanyi, bersiul-siul. Apa yang mereka kerjakan di gereja? Nyanyi. Musik. Maka kalau kita ikut mereka, mereka senang ternyata kaum muslimin sudah ikut kita, sudah meniru cara kita. Astagfirullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Maka ayat ini, walaupun khitabnya kepada Rasulullah SAW secara mufrad, bahwasannya tidak akan ridho mereka kepadamu, tetapi maknanya adalah kepada Rasul dan kepada pengikut-pengikut Rasul. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut milah mereka. Ini sampai engkau dan kalian para pengikut-pengikutnya mengikuti milah Yahudi atau milah Nasrani. Kama annal ibrata bi'umumil lafzi, sebagaimana al-ibrah, pelajaran yang diambil bi'umumil lafaz, dengan keumuman lafaz. La bi'khususi sabab, tidak dengan kekhususan sebabnya. Karena lafaznya sangat jelas. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai seseorang mengikuti agama mereka. Salah seorang muslim mengikuti mereka, baru mereka ridho. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau kalian turuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datangnya ilmu pada mereka, kepada kalian, malaka minallahi min waliyyin wala nashiir, engkau tidak lagi memiliki pembela, engkau tidak lagi memiliki penolong. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pada ayat berikutnya, alladzina atainahum, mereka-mereka yang kami telah berikan kepadanya Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya, wa man yakfur bihi, dan siapa yang kufur kepadanya, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang diberi kitab, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa pula Islam, yang diberi kitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalimat yatlu, kalau diterjemahkan dengan bacaan, maka disebutkan maknanya, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, membaca dengan sebenar-benar membaca adalah jika melewati masalah surga, meminta pada Allah surga. Kalau melewati bacaan tentang masalah neraka, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Atau seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa maksud ayat ini yang dikatakan haqqa tilawatih, sebenar-benar membaca, adalah dengan menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, dan membacanya seperti apa yang Allah turunkan, atau persis seperti ketika diturunkan. Wala yuharrif al-kalima an mawadi'ihi, tidak merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, tidak menggantinya, tidak merubahnya. Wala yata'awwal minhu syai'a, dan tidak mentakwilkan kepada makna-makna lain, ala ghairi ta'wilih, kepada ta'wil yang bukan tafsirnya. Ini makna yatlunahu haqqa tilawatih. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Ibn Abbas menyatakan makna yatluna haqqa tilawatih, yuhilluna halalahu menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya, dan tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Demikian pula diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah. Apa makna yatlunahu haqqa tilawati, kata beliau, kata Hasan al-Basri, ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi, mengamalkan ayat-ayat yang muhkamat dan beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, wa yakiluna ma ashkala alaihim ila alimihi, dan mengembalikan apa-apa yang tidak bisa dipahami dikembalikan kepada Allah, kepada alimnya. Wallahu ta'ala a'lam. Khamilina a'azakumullah. Ini kalau ditafsirkan atau diartikan membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Berarti membaca dengan memahami maknanya. Kalau berkaitan dengan berita-berita, diimani. Kalau berkaitan dengan perintah-perintah, ditaati. Kalau berkaitan dengan larangan-larangan, ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau berkaitan dengan surga, berharap surga. Kalau berkaitan dengan neraka, berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan itulah yang dikatakan, yatlunahu haqqa tilawatihi. Tetapi ada makna lain dari kalimat yatlu, yaitu maknanya ittaba'a, mengikuti. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi adalah yattabi'unahu haqqa tiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Apa dalilnya? Kalau kalimat tala yatlu tilawatan ternyata bisa bermakna ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Dalilnya bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah katakan wasyamsi waduhaha walqamari idha talaha, Allah bersumpah dengan matahari dan duhanya, walqamari idha talaha, dan bulan ketika talaha. Apa makna talaha? Mengikutinya. Talaha ini talasyam, dan bulan yang mengikutinya. Setelah matahari terbenam, bulan muncul mengikuti matahari. Disebutkan di sini makna wal qamari idza talaha yaqulu ittaba'aha. Baik, barakallahu fikum. Karena enggak mungkin diartikan membaca. Ya Pak ya. Wal qamar idza talaha, dan bulan ketika membacanya, begitu. Enggak tepat. Makna tala di situ adalah ittaba'a. Dan itu yang diambil oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita, bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi, kata beliau, ayyattabi'unahu haqqa tiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Al-ittiba', mengikuti, ini tafsir yang lebih mencakup semuanya. Tafsir tadi dari Ibn Umar, tafsir dari Umar bin Khattab, tafsir dari Ibn Abbas, tafsir dari Ibn Mas'ud, semuanya tercakup di dalam kalimat ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Kalau yattabi'ul Qur'an, apa maknanya? Menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya. Ucapan siapa itu? Ucapan Ibn Mas'ud, masuk ke dalamnya. Makna ittiba' juga adalah kalau diberitakan berita tentang surga, percaya dan berharap kepadanya. Kalau diberitakan berita neraka, beriman dan takut kepadanya. Itu juga ittiba. Ucapan Umar bin Khattab. Dan juga termasuk ittiba adalah ketika membaca Al-Quran, yu'minuna bimuhkamihi, atau ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi. Termasuk ittiba adalah mengerjakan muhkamatnya, percaya dengan yang mutasyabihatnya. Ucapan siapa itu? Al-Hasan Al-Basri. Tercakup semua. Berarti yang lebih a'am, yang lebih lengkap dan lebih mencakup semua tafsir tadi adalah apa yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau meringkas dengan alim, dengan ilmunya masya Allah, tepat. Bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi adalah yattabi'unahu haqqa tiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. membacanya dengan benar, tidak merubah kalimat-kalimatnya, tidak mengganti, tidak menyeretnya kepada makna-makna yang bukan tafsirnya. Kemudian menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya, mengamalkan muhkamatnya, beriman pada yang mutasyabihatnya. Dan juga tidak mentakwil-takwilkan kepada makna-makna lain. Ila akhirnya. Qala, kata Syekh Sa'd rahimahullah, fayuhilluna halalahu, wayuharrimuna haramahu, waya'maluna bimuhkamihi, wayu'minuna bimutasyabihihi, wahaulaihumus su'ada, maka mereka-mereka yang yatlunahu haqqa tilawatihi adalah orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia. Su'ada bentuk jamak dari sa'id. Sa'id artinya yang berbahagia. Wahaulaihumus su'ada, mereka lah orang-orang yang sa'id, orang-orang yang berbahagia. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha, yaitu orang-orang yang mengenali nikmat Allah dan mensyukurinya. Tahu ini nikmat Allah, mengakuinya dan mensyukurinya. Itulah orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawatihi. Siapa yang dimaksud? Sudah kita katakan karena disebutkan dengan kalimat alladzina atainahumul kitaba, orang yang kami beri kitab. Sehingga disebutkan di sini beberapa pendapat dari ulama, para mufassirun. Sebagian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang membaca Taurat dan Injilnya dengan sebenar-benar bacaan dan mengikutinya sebenar-benar ikutan, maka misalnya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan tentunya orang yang seperti ini pasti akan beriman kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan sebagian pendapat menyatakan bahwa ini maksud adalah para sahabat. Mereka diberi kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka mengikuti dengan sebenar-benar ikutan. Yani kaum muslimin. Mereka-mereka yang diberi kitab kemudian ngikut. Masya Allah. Humus sahabat. Mereka adalah para sahabat. Ridwanullah alaihim majma'in. Ada pun yang menyatakan Yahudi dan Nasrani. Di antaranya ucapan Qatadah. Riwayat dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah. Humul Yahudu wal Nasara. Adapun pendapat yang lain menyatakan hum ashabu Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id rahimahullah. Dan juga disebutkan oleh beberapa ulama yang lain bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Dan juga pendapat yang lain justru mencakup seluruhnya. Tidak disebutkan secara khusus. Siapapun yang diberi kitab, apakah Yahudi ataupun Nasrani ataupun Muslimin, kalau diberi kitab, yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maka mereka adalah orang-orang yang yu'minu nabih. Berarti orang-orang beriman. Mereka lah yang su'ada, yang akan berbahagia. Min ahlil kitab alladzina arafu ni'mat Allah, dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yang kenal nikmat Allah. Wa amanu bi kullir rusul, yaitu yang beriman dengan semua para rasul. Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, yang tidak membedakan salah seorang dari para rasul. Tidak membedakan yang ini diimani, yang itu diingkari. Tidak. Tapi beriman dengan semuanya. Kaum muslimin beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman pula pada Nabi Musa bahwa beliau adalah nabiyun mursal alaihi salam. Beriman pula pada Nabi Isa bahwa Isa alaihi salam adalah nabiyun mursal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para anbiya seluruhnya, nu'minu nabihim. Beriman kepada mereka bahwa mereka adalah mursalun, mursalun min indillahi taala. Kalau kemudian kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ingkar, mencerca, memusuhi Nabi Isa atau Nabi Musa, berarti kita sama dengan mereka. Mereka memuji-muji Nabi Isa berlebihan, tapi kemudian mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada di antara orang yang mengaku muslimin, beriman kepada Nabi Muhammad berlebihan, sampai menyatakan dia adalah seperti Tuhan. bisa mengabulkan doa. Sebaliknya, mencerca Nabi Isa, menghina, menjatuhkan dan seterusnya. Berarti anta wahaulai sama. Berarti engkau dengan mereka sama. Sangat billahi min dzalik. Adapun kaum muslimin semestinya beriman kepada semua para nabi. Yu'minuna bihim jami'an la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan satu orang pun dari para rasul, semuanya kita imani. Sama-sama kita imani bahwa mereka adalah para rasul. Fahaulai humul mu'minuna haqqa. Maka mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka lah mu'minuna haqqa. Berbeda dengan orang yang berkata, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Berbeda dengan orang-orang yang berkata, kami beriman hanya yang diturunkan pada kami, dan kami enggak percaya dengan semua yang selain itu. Yahudi bilang begitu, Nasrani bilang begitu. Kami beriman dengan apa yang turun pada kami, dan kami enggak percaya pada yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang beriman dengan kitab yang Allah turunkan akan yatlunahu haqqa tilawatih, akan membaca dengan sebenar-benar bacaan sehingga mengikuti, termasuk ayat yang memberitakan akan datangnya seorang nabi yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Kalau saja mereka jujur, ada dalam kitab mereka berita-berita akan datangnya seorang nabi, ada dalam kitab-kitab mereka berita akan datangnya seorang rasul, khataman nabiyyin, bahkan dengan sifat-sifatnya. Beberapa sahabat, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum, ada yang pernah belajar Yahudi, belajar Nasrani, atau ada yang malah dari turunan Yahudi. Mereka memberitakan dengan jujur, ada. Dan beritanya persis seperti yang ada dalam Al-Quran. Ciri-cirinya persis. Maka kalau yatlunahu haqqa tilawatihi, kalau mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, yattabi'unahu haqqa tiba'ih, mereka akan mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan, tentunya mereka akan beriman kepada Nabi yang terakhir. Tentunya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mereka akan menerima ajaran Islam yang melengkapi apa yang ada pada mereka, yang menyempurnakan apa yang ada pada Taurat dan Injil. Hanya saja mereka la yatlunahu haqqa tilawatih. Hanya saja kebanyakan mereka tidak membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Walihada tawa'adahum biqaulih. Oleh karena itu Allah ancam dengan ucapannya, wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun, dan siapa yang kufur maka merekalah orang-orang yang merugi. Mengatakan dalam tafsir ayat, dan sudah lewat tafsir ayat yang seperti ini, dan nanti akan ada tafsir yang seperti ini setelahnya insyaallah taala. Taufiq wal afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.